Bye. Jika memang kau bagi cintamu, masih pantaskah ku jaga hatiku? Ingatkah semua kata yang kau ucapkan? Kau berjanji untuk setia. Kini kau hanya kemana, janji itu terbuang. Sakit, tapi tak hanya cinta manusia biasa. Tak bisa menolak cinta luar biasa. Semua kulakukan, ku pertahankan demi cinta. Oh, Yeah. Aku sayang.